Kuat-kuat niatimu nampo pajobaning Gusti, kudu tabah niatimu senajan apa dilakoni. Sabar-sabar nisliramu ngempet kangen troning dodo lungaku iki among sewates kerjo.